yang diistilahkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan sebutan Al-Quraniyun. Orang-orang yang hanya memegang, meyakini apa yang datangnya dari Al-Quran saja. Kenyataannya, para ulama menjelaskan bahwasannya ketika menukil ayat ke-9 di dalam surat Al-Hijr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Adz-dzikra sebagian ulama menyebut Al-Qur'an. Dan sesungguhnya adz-dzikra itu kami yang menjaganya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hijr ayat ke-9 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya yang dijaga adalah adz-dzikr. Fama huwa adz-dzikr? Apa itu yang dimaksud adz-dzikr? Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, penyebutan kata adz-dzikr di dalam ayat tersebut tidak ragu lagi meliputi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Akan tetapi, bukan berarti lantas penyebutan adz-dzikr itu menafikan terhadap apa yang ada di dalam As-Sunnah An-Nabawiyah As-Syarifah. Justru sebahagian ulama menyebutkan, seperti misalnya Abu Muhammad Ali bin Hazm, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasannya yang disebut adz-dzikra di dalam ayat tersebut, sebagaimana di dalam risalah beliau Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, bahwasannya penyebutan adz-dzikra di situ meliputi juga apa yang disebut dengan as-sunnah. Litadlili ala anna sunnata minadzikri. Ini menjadi dalil bahwasanya as-sunnah termasuk atau bagian daripada apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut dengan adzikr. Wa annaha mahfuzatun. Dan sesungguhnya as-sunnah itu pun dijaga. Kal-Qur'ani sebagaimana Al-Qur'an. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi, tidak semata-mata Al-Qur'an saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun meliputi pula As-Sunnah An-Nabawiyah As-Syarifah itu pun dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa As-Sunnah termasuk dalam kategori adz-dzikr di dalam ayat tersebut? Karena sesungguhnya as-sunnah itu pun merupakan wahyu. Karena as-sunnah itu merupakan wahyu. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Ini yang menunjukkan bahwasannya as-sunnah adalah merupakan wahyu yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, surat An-Najm ayat ketiga dan empat, disebutkan وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, dan tidaklah ia berbicara. Siapa yang dimaksud berbicara? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara. Anil hawa. Bersumber dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan atas dasar hawa nafsu beliau. Lantas apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, in huwa illa wahyu yuha. Tapi apa yang disebutkan, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersumber dari wahyu yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah An-Nabawiyah As-Syarifah termasuk dari wahyu itu sendiri. Bila itu termasuk dari wahyu, maka itu termasuk adzikr. Dan bila itu adzikr, maka masuk di dalam kategori yang disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna adz-dzikr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kami pula yang menjaga, yang memelihara adzikr tersebut. Yaitu Al-Quran was Sunnah. Sehingga dengan demikian, kedudukan as-sunnah merupakan bahagian dari wahyu yang dijaga kemurniannya, yang terpelihara keasliannya, keautentikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang mencoba meninggalkan as-sunnah, berarti ia telah berupaya untuk membelakangi Al-Quran itu sendiri. Ia berupaya untuk mengingkari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran, di dalam Al-Quran sendiri diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contohnya misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, Hendaklah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Demikian juga di dalam Al-Quran disebutkan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Maka bila terjadi perselisihan pada diri kalian tentang sesuatu, tentang satu perkara, tentang satu masalah, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka hendaklah kalian kembalikan perselisihan perkara tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang dimaksud kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasul-Nya? Yaitu kembalikan urusan perselisihan itu dengan merujuk kepada Al-Quran was Sunnah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup, maka ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, orang yang memutuskan perkaranya. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah wafat, maka yang dimaksud dengan farudduhu ilallahi wa rasul, yaitu kembalikan urusan itu dengan merujuk kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagi orang-orang yang berupaya untuk mengingkari, meyakini apa yang terdapat di dalam as-sunnah, itu berarti ia berupaya untuk sadar ataupun tidak, ia berarti berusaha untuk mengingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Ikhwafidin azakumullah. Inilah sisi lain daripada as-sunnah. Dan sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Amman bin Ali Al-Jami di dalam risalah beliau Manzilatus Sunnah fi Tasri'i Al-Islami, beliau menyebutkan bahwasannya salah satu dari fungsi fungsi as-sunnah, yaitu sebagai tafsir, bayan, taudihan, yaitu sebagai tafsir, penjelas, bayanan, yang memberikan uraian penjelas ataupun penerang dari perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran. Beliau memberikan contoh, misalnya di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Asy-Syaikh Muhammad Amman Al-Jami menyebutkan contoh bagaimana as-sunnah itu didudukkan sebagai penjelas dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, beliau menukilkan ayat ke-6 dari surat Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menegakkan salat, Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka hendaklah basuh, cuci wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke sikut. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan berapa kali harus membasuh. Penjelasan tentang boleh dibasuh satu kali, boleh dibasuh dua kali, boleh dibasuh tiga kali, dan ini yang paling sempurna. Penjelasan tentang jumlah basuhan ketika seseorang berwudu, bertoharah, itu ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini pun disebutkan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan kaifiyah tata cara mengusapnya. Apakah air begini? Iya. Kan sebagian kaum muslimin kalau wudu itu begitu mengusap wamsahu biru'usikum tiga kali. Cukup tangannya dibasahi, ditepuk-tepukan ke kepala. Tidak disebutkan di dalam ayat ini kaifiyah tata cara mengusap kepala itu. Dan juga tidak disebutkan harus berapa kali ketika mengusap kepala itu. Maka yang menjelaskan tentang kaifiyah tata cara mengusap kepala itu adanya di dalam as-sunnah. Bahwasanya yang diusap itu adalah dari mulai ujung batas rambut ini sampai ditarik ke belakang, sampai kemudian ditarik lagi ke depan, berapa kali? Satu kali. Dan di dalam ayat ini tidak dijelaskan apakah mengusapnya dengan satu tangan, satu telapak tangan atau dua telapak tangan. Tidak dijelaskan. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan ketika mengusapnya itu satu tangan kah? Seperti yang sebahagian orang Islam mengatakan tepuk-tepuk dengan satu tangan. Atau bagaimana? Tidak dijelaskan. Yang menjelaskan mengusap kepala itu dengan dua telapak tangan sekaligus dilekatkan ke batas muka dan kepala ini, kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan, dan cukup hanya satu kali. Semua itu tata cara yang demikian dijelaskan di dalam as-sunnah. Jadi kalau orang tidak meyakini as-sunnah, bagaimana wudunya? Bagaimana tata cara wudunya? Karena di sini fungsi as-sunnah adalah sebagai bayanan wa taudihan. Penjelas, penerang dari perkara-perkara yang di dalam Al-Quran perlu perincian, perlu penjelasan tentang kaifiyah atau tata caranya. Dengan demikian, kita melihat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang bagaimana melaksanakan Al-Quran. Kan begitu? Bagaimana tatbik, pelaksanaan, aplikasi daripada Al-Quran itu sendiri yang paling tahu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, bagaimana tata cara di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6 ini, bagaimana tata caranya? Itu kita harus melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak percaya kepada hadis, bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6 ini? Di sini fungsi as-sunnah. Maka berbahagialah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu perkara loh ya. Baru satu perkara dalam masalah wudu. Syekh Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jami menjelaskan bagaimana tentang masalah taharah, bagaimana tentang masalah as-salat, bagaimana tentang az-zakat, bagaimana tentang as-siyam, bagaimana tentang al-hajj, bagaimana tentang al-buyu', jual beli, bagaimana tentang al-hudud, tentang hukum-hukum pidana, dan seterusnya. Yang semua itu memerlukan penjelasan, perincian dari as-sunnah ketika melaksanakan ataupun mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga penting bagi seorang muslim untuk berpegang teguh kepada as-sunnah an-nabawiyah as-syarifah. Kalau dia menyelisih sunnah, maka akan ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang kemudian berupaya untuk tidak menepati as-sunnah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan azab yang pedih, akan mendatangkan fitnah yang pedih kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Ancaman bagi orang yang menyelisihi as-sunnah. Dan hendaklah takut bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yaitu perintah nabinya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Takut kalau ia akan ditimpa, mereka akan ditimpa fitnah. Dan mereka akan ditimpa azab, siksa yang pedih. Ini ancaman bagi orang yang menyelisihi sunnah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, kecuali illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba? Para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan masuk jannah itu? Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepadaku, dakhalal jannah, Allah akan masukkan ia ke dalam jannah, ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqad aba, berarti ia orang yang enggan untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari Al-Qur'an dan hadis kita dapati bagaimana keutamaan meniti as-sunnah, yang dengan meniti, seseorang meniti di dalam hidupnya, meniti dengan titian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengantarkan ia untuk menjadi penghuni jannah. Dengan berpegang teguh kepada sunnah. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hambanya tersebut masuk ke dalam jannah. Mendapatkan balasan jannah. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, inilah satu bentuk keutamaan berpegang teguh kepada as-sunnah an-nabawiyah as-syarifah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tentu saja kita sebagai kaum muslimin harus benar-benar mengerti, mendudukkan as-sunnah ini. Banyak orang yang mengatakan bahwasannya dia cinta kepada Nabi, tapi apa bukti kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta Rasul, cinta nabinya. Tetapi di dalam amaliah kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kalau dia itu seseorang yang memang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah apa? Karena perbuatannya. Perbuatannya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari cara berwudunya saja dalam masalah toharoh misalnya. Dari cara berwudunya saja tidak menunjukkan kalau dia itu iltizam, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari cara berwudunya. Belum nanti dilihat dari cara sholatnya. Belum nanti dia dilihat dari bentuk-bentuk perilaku akhlak kesehariannya. Belum nanti dilihat dari i'tiqad, keyakinannya, akidahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tidak suka ketika ada para sahabat ingin menggantungkan pedang-pedang senjata-senjatanya di sebuah pohon sidr. Nampak ketidaksukaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan Allahu Akbar innaha sunan. Menunjukkan sebuah ekspresi yang tidak suka terhadap apa yang diminta oleh sahabat. Karena waktu itu para sahabat yang berjumlah sekitar 12 ribu tentara kaum muslimin, ada di antara mereka yang masih baru-baru. Baru memeluk Islam, jadi belum mengerti benar. Nah, kemudian meminta, bagaimana kalau digantungkan senjata-senjata di pohon sidr itu, sebagaimana orang-orang? Ya maksudnya untuk minta tabaruk, keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mencegah perbuatan yang demikian ini. Lah, Orang-orang yang seperti itu pada masa sekarang banyak. Tapi kemudian mereka melabeli sebagai para pengikut. Orang-orang yang cinta Rasul katanya. Orang-orang yang katanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan Syiah sepertinya mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di satu sisi sahabat-sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki. Bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dicaci maki pula oleh orang-orang Syiah Rafidah. Yang sekarang mereka kan akan menyelenggarakan apa? Peringatan Asyura. Terbunuhnya cucu Nabi. Tapi mereka sekarang mengemas acara itu dengan kata apa? Peringatan haul. Meninggalnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan kata haul. Ya. Jadi peringatan mereka, peringatan Asyuranya dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pendekatan kultural dengan sebagian orang, ya, sebagian kaum muslimin yang meyakini itu. Kan haul itu kan istilah ya, pada sekelompok yang mengaku kaum muslimin kan begitu. Ada istilah haul kan? Nah, orang-orang Syiah sekarang mengemas peringatan Asyura ini dengan kalimat haul. Peringatan haul meninggalnya cucu Nabi. Bayangkan. Allahu a'lam bishawab. Persiapan maghrib. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orangnya yang diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah di atas as-sunnah an-nabawiyah as-syarifah hingga akhir hayat kelak. Amin. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.